Setia yang ku ungkap seketika diikat hanya selama hayatku untuknya. Kau hadirkan cahaya cinta itu menemani sepi malam jiwaku bersatu. Hati yang mungkin meragui kasih kita kekal sempurna. Percayalah. Bagai gentung mawar putih di hangat mentari. Apapun yang kau mahukan dariku, walau dilanda uji sengketa, ku korban sekarang.